Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati al-kiram, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan bab yang ke-11, yaitu pembahasan tentang perhitungan waris atau hisab. Beberapa istilah dalam hisab sudah kita bahas, alhamdulillah masih tersisa pembahasan atau pengenalan makna tashih masalah, kemudian juz'us saham, kemudian juga adadur ru'us. Ini belum kita bahas. Kita langsung saja masuk kepada halaman 88. Contoh langkah perhitungan waris. Contoh langkah perhitungan mata waris. Sekaligus nanti kita akan menjelaskan beberapa lafad-lafad tadi, istilah-istilah yang belum kita terangkan. Sebelumnya ada langkah-langkah yang ditempuh dalam hisab, namun kita langsung pada prakteknya, insya Allah akan lebih mukhtasar. Kita lihat di dalam soal, ada sebuah kasus. Misal, seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri. Satu orang anak perempuan, ibu dan 3 saudara laki-laki seayah. Itu kasus yang ada di hadapan kita. Tapi langkah-langkah penyelesaian, langkah-langkah hisab, apa yang kita lakukan? Langkah yang pertama, letakkan semua ahli waris dalam tabel. Ya, itu sudah. Istri masukkan dalam tabel, anak perempuan dalam tabel, ibu dalam tabel, saudara laki-laki saya karena 3, tulis 3 di situ. Nah, baik. Barangkali kalau dalam kasus nyata, langsung tulis namanya, istri dalam kurung, Zainab. Anak perempuan dalam kurung, Hafsah. Ibu dalam kurung, Fatimah misal. 3 saudara laki-laki langsung dibuat dalam 3 baris. Namanya, Ahmad, Mahmud, Hamad. Jadi nanti langsung ketemu. Baik, ini hanya contoh kasus demikian. Ya, jadi kita buat demikian, tanpa nama. Istri, anak perempuan, ibu, 3 saudara laki-laki seayah. Ya, ini langkah pertama. Letakkan semua ahli waris dalam tabel. Langkah kedua, tulislah semua furud muqaddarah. Furud muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah untuk masing-masing ahli waris. Ya, berarti kita amalkan pelajaran yang telah lalu, syarat dan seterusnya. Misalnya istri, kita tulis di samping sebelah kanannya farq bagiannya, berapa bagian istri. Nah, sambil kita lihat semuanya, istri dalam kasus ini dia mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena mayit memiliki apa? Anak. Ya, ada anak perempuan di situ. Sudah, tulis di samping kanan 1/8. Itu bagian bagi istri. Kemudian anak perempuan, bintun. Anak perempuan karena dia satu, kemudian tidak ada mu'asib, maka dia mendapatkan berapa? An-nisf, setengah. Tulis sampingnya setengah. Ibu, mendapatkan berapa? Sepernam, kita lihat syarat-syaratnya. Karena ada anak, maka ibu mendapatkan berapa? 1/6. Demikian juga karena ada jam'un minal ikhwah. Terkumpul di situ semuanya. Anak juga ada, maka ibu menjadi berpindah dari 1/3 menjadi 1/6. 3 saudara laki-laki seayah juga menjadikan ibu menjadi 1/6. Adapun 3 saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian tertentu karena mereka bukan ashabul furud, namun mereka termasuk apa? Ashabah. Sehingga ditulis saja ashabah. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab dikasih huruf ain, ashabah. Ini kisah singkatan as seperti aja, ashabah. Ya. Langkah kedua sudah kita lakukan. Ini harus teliti betul. Kalau sejak awal ini salah, belakangnya salah. Ya. Baik. Nah, ini kalau sejak awal salah, belakangnya salah. Nanti akan datang contoh, contoh yang salah sekaligus. Ya. Salah. Harusnya dikasih sekian, malah dikasih sekian. Ya sudah, belakangnya salah sudah. Masyaallah. Nah. Ini 1/8, 1/5, 1/6, asoba. Kalau ragu-ragu, cek lagi. Sampai yakin ini jatahnya, ini bagiannya. Baik. Langkah ketiga, tetapkan aslul masalah. Tetapkan aslul masalah. Apa itu aslul masalah? Aslul masalah adalah bilangan atau angka yang paling kecil. Yang kalau dikalikan dengan semua furud muqaddarah dalam masalah itu, dalam kasus itu, maka akan menghasilkan saham, akan menghasilkan siham, bagian untuk masing-masing ahli waris tanpa ada apa? Pecahan. Angka yang paling kecil. Ya. Dalam kasus ini angka 1/8, 1/5, 1/6, aslul masalahnya adalah 24. Aslul masalahnya adalah 24. Nah. Sebenarnya mudah ikhwan untuk menetapkan aslul masalah ya. Sebelum kita lanjutkan ya. Aslul masalah itu ya di dalam waris ya, hanya ada 7 saja. 7 ya. Aslul mis'alah, 7 bilangan yang itu merupakan asal masalah yang pokok. Ya. Tentu bisa menghafalkan. Baik. Yang akan dijadikan aslul masalah itu hanya angka-angka ini. Angka-angka ini, 2 3 4 6 ya, 8 12 24. Hanya angka ini saja. Enggak lepas dari angka ini. 2 3 4 6 8 12 dan berapa? 24. 7 ini saja yang merupakan pokok dari aslul masalah. Nah. Ini bisa dihafal. 2 3 4 6 8 12 dan berapa? 24. Baik. Nah. Baik, nanti kita akan masuk kenapa atau bagaimana mendapatkan aslul masalah. Ya. Baik. Kalau aslul masalahnya kita beri 2 misalnya, itu kan 2 bisa. Kalau di situ 2 ya enggak bisa. 2 bagi 8 aja enggak ketemu. Iya kan? Ya. 3, 3 enggak ketemu. 4, 4 juga belum, ya. 6, 6 juga belum cocok. Ya, 6 bagi 8 enggak ketemu. Kemudian 12 enggak cocok lagi. Yang ketemu adalah berapa? 24. Maka 24 itulah yang dijadikan sebagai aslul masalah. Ini sederhananya itu dulu. Hafalkan 2 ini atau 7 ini. 2 3 4 ya. 6 ya. 12 ulang berapa tadi? Ya. 2 3 4 6 8 12 24. Ya. Dalam kasus ini 24 adalah angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furud tidak menghasilkan pecahan. Ya. Jadi langkah yang ketiga, tetapkan aslul masalah. Kasus dengan furud ya. 1/8, 1/5 dan 1/6, aslul masalahnya adalah 24 sebagai angka terkecil yang apabila dikalikan dengan semua furud tidak akan menghasilkan apa? Pecahan. Baik. Sekarang langkah berikutnya adalah memberikan masing-masing ahli waris sihamnya, bagiannya. Istri 1/8, 1/8 kali 24 berapa? 3. Sambil kita koreksi. Anak perempuan 1/2 kali 24 berapa? 12. Ibu 1/6 kali 24 berapa? 4. Betul ya? 3 saudara laki-laki saya adalah asobah, mendapatkan sisa ya. Sisanya berapa? 5. Ya. Baik. Sampai di sini bisa difahami, kawan? Bisa difahami tidak? Nah. Langkah berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dicek dulu. Langkah berikutnya yang kelima, baik. Kalau ini tadi sudah ya, yang keempat, berikan masing-masing ahli waris bagian atau siham mereka dengan mengalihkan fard dengan aslul masalah. Maka diperolehlah siham untuk ashabul furud yang ada 1/8 kali 24 3. Nah, 1/2 kali 24 12. 1/6 kali 24 4. Dan masih tersisa 5 bagian sebagai siham bagi asobah, yakni 3 saudara laki-laki seayah. Difahami? Kok yang dibuka lain? Iya. Iya. Sama ya? Oh iya. Kalau yang dibuka lain berarti tidak mengikuti. Ya, ternyata sudah mengecek. Paham Mas ya? Baik. Antum paham? Paham tidak Mas? Baik. Paham enggak? Ayo. Barokah, paham tidak? Baik. Ditemukanlah ya siham. Langkah berikutnya yang kelima, ini butuh ketelitian semuanya. Cek, coba dicek. Majmu' siham. Jumlah keseluruhan kalkulasi siham yang telah dibagikan dan aslul masalah. Ini sudah sama atau lebih besar atau lebih apa? Kecil. Tadi yang kita pelajari. Jadi majmu' siham bisa sama dengan aslul masalah. Bisa lebih besar, bisa lebih apa? Kecil. Kalau sama berarti selesai, enggak ada banyak pikiran, sudah selesai. Enggak ada penyelesaian berikutnya. Ya. Tapi kalau nanti ternyata lebih besar, ada penyelesaian yang lain. Lebih kecil, ada penyelesaian yang lain. Kita coba ya, hitung ternyata sama, ya, memang sudah sama ya. Aslul masalahnya 24, siham ketika dibagi jumlahnya total berapa? 24. Ya. Nah, nanti saya tulis lagi di depan. Agar bisa diulangi lagi dan yang mungkin belum menyimak bisa menyimak. Ya. Ya. Ini termasuk apa namanya? Pondasi untuk langkah berikutnya, bab-bab berikutnya. Kemudian permasalahannya adalah apakah perlu untuk ditashih. Nah, sekarang saatnya kita tulis di depan, ikhwan. Baik, untuk antum lihat. Baik, antum bacakan kasus yang ada di hadapan kita. Apa saja, ikhwan? Satu apa? Istri. Kemudian yang kedua, ibu. Ya. Apa? Anak perempuan, kemudian ibu. Kemudian 3 saudara seayah ya. Seayah. Baik. Ini langkah pertama adalah meletakkan ahli waris pada ya kolom-kolom ini. Langkah berikutnya adalah kita tetapkan bagian-bagiannya. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan mendapatkan 1/2 karena dia bersendiri, ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak dan ada jam'un minal ikhwah. Kemudian 3 saudara kita berikan sisanya asobah. Ini langkah yang kedua. Harus hati-hati setiap langkah. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita tetapkan aslul masalah. Aslul masalah tadi ada 7 sebagai pokok. Ya. Tinggal dipas-paskan saja sebelum kita membahas bagaimana cara mencari aslul masalah. 2, 3, 4, ya, 6, ila akhirnya. Kita tetapkan berapa? 24 sebagai aslul masalah. Setelah aslul masalah kita tetapkan, bagi sihamnya. Istri 1/8-nya 3. 1/8 kali 24. 1/2 kali 24 12 ya. Kali 6 4 ya. Maka jumlah totalnya adalah berapa? 19. Masih tersisa berapa? 5. Baik. Biasanya dan pasti, bukan biasanya, pasti kalau ada kasus-kasus di mana ada asobah dan asobah dapat sisa, itu masalahnya adalah masalah adilah, masalah adilah. Di mana siham jumlahnya majmu' siham sama dengan apa? Aslul masalah. Dijumlahkan ya, sama dengan aslul masalah. Sampai di sini sebenarnya selesai. Selesai. Tetapi ikhwatil kiram, ada sebuah permasalahan lagi yang baru, yaitu apakah masalah ini perlu ditashih, perlu dibenarkan? Ya. Ini yang namanya tashih, ya, pembenaran aslul masalah. Tashih itu diperlukan ketika salah satu atau beberapa siham itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi dengan apa? Dengan angka yang apa? Yang genap. Tiga bagian untuk satu istri, ya sudah, tidak ada masalah. 12 untuk satu anak perempuan juga tidak ada masalah. 4 untuk satu orang juga tidak ada masalah. Masalah ada pada 5 untuk 3 orang. 5 kalau dibagi 3, ya, kan tidak ketemu, pecahan. Ya, 5 kalau dibagi 3, pecahan. Bisa dipahami ikhwan ya? Nah, kalau ada pecahan seperti ini 5 ini nanti dibagi untuk 3 orang. Wah, 5 per 3 sama dengan, nah kan bingung kan mulai. 1, 2 per 3. 2 per 3, nah tidak ketemu. Ya, kan? Paham ikhwan ya? Ini yang dimaksud dengan siham atau sebagian saham tidak bisa dibagi kepada apa? Kepada ahli waris. Baik. Maka di sini butuh tashih masalah. Tashih masalah yakni membenarkan aslul masalah ini agar menjadi masalah lain ya, yang kalau dibagi nanti akan ketemu angka yang dibagi mereka ini habis. Itulah tashih apa? Masalah. Baik, kita baca di sini yang upaya. Baik, upaya yang berjelas di sini tashih masalah. Coba halaman 86 ikhwan. Apa yang dimaksud dengan tashih masalah? Nah, kembali kepada mengenal beberapa istilah hisab. Apa itu tashih masalah? Tashih masalah adalah upaya. Upaya apa? Upaya memperbaharui aslul masalah. Ya. Nah, yakni membuat aslul masalah baru, demikian maksudnya. Ketika salah satu siham dari ahli waris tidak bisa terbagi sempurna. Salah satu atau lebih. Salah satu cukup, apalagi banyak nanti. Ya. Seperti 5 di sini tidak bisa dibagi kepada 3 orang secara sempurna. Ya. Tidak bisa dibagi kepada jumlah kepala atau istilahnya adadur ru'us. Jumlah kepalanya berapa? 3. Ada tuh ru'usnya. 3. Nah. Baik. Jadi tidak bisa dibagi. Maka butuh tashih masalah. Upaya untuk membuat masalah yang baru. Yang kalau dibagi nanti. Menghasilkan siham yang bisa dibagi kepada adadur ru'us. Kepada jumlah apa? Kepala. Nah. Wabillahi taufiq. Adadur ru'us. Antum lihat nomor 5. Adadur ru'us adalah jumlah kepala. Ya, setiap kelompok ahli waris. Naam. Nah, di sini ikhwan untuk ya, untuk mendapatkan aslul masalah baru ini harus dikalikan dengan sesuatu. Ya, dengan sesuatu. Nah, di sini. Dengan sesuatu. Sesuatu inilah yang disebut dengan juz'us saham. Juz'us saham. Di situ ada juz'us saham. Yaitu suatu angka yang ditetapkan sebagai faktor pengali aslul masalah yang lama ya, untuk merubahnya menjadi aslul masalah yang baru ya. Nah, kalau kasus seperti ini ya, yang kita jadikan sebagai juz'us saham adalah adadur ru'us, jumlah apa? Kepala ini yang dijadikan sebagai juz'us saham, dikalikan 3. Nah, dikalikan apa? 3. Seperti halaman 88 ya, yang sedang kita kerjakan bersama. Tinggal kita kalikan 3 semuanya. 3 kali 24 berapa? 70 apa? 2. Kalau atas dikali 3, bawah juga harus dikali 3 semuanya. Ya, harus adil. Kali 3, 9. Kali 3, 36. Kali 3, 12. Kali 3 berapa? 15. 15 nanti bisa dibagi 3 ya. Masing-masingnya berapa? 3. Masing-masingnya mendapat apa? 3. Baik. Jadi antum melihat di situ, ikhwan. Pada gambar yang ada pada halaman 88, ya, kita sudah sampai kepada masalah atau langkah yang kelima, yaitu cek majmu' siham dan aslul masalah. Setelah dicek, kita dapatkan sama, 24 sama. Kita baca nomor 6, ikhwan. Apakah perlu ditashih? Karena siham tiga saudara laki-laki adalah 5. Sementara yang menerimanya adalah berapa? 3 orang. Yang merupakan adadur ru'us, jumlah kepala. Ya. Siham tidak bisa terbagi sejumlah kepala tersebut, kecuali menghasilkan pecahan. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab, inkisar. Bahasa kita adalah pecahan. Inkisar. Sehingga di sini diperlukan tashih mas'alah, agar siham bisa terbagi dengan tanpa pecahan. Baik. Lalu apa yang kita lakukan? Tetapkanlah angka 3 yang merupakan jumlah kepala saudara laki-laki sebagai juz'us saham untuk mengalihkan aslul mas'alah dan semua siham di bawahnya. Angka 3 yang merupakan adadur ru'us, jumlah kepala, dijadikan sebagai juz'us saham. Sebagai juz'us saham, faktor pengali aslul mas'alah yang lama beserta sihamnya. Maka didapatkan hasil akhir yang bisa dilihat pada halaman 88 itu, dan hasil akhir itu disebut masohul mas'alah. Angka 72 itu adalah masohul mas'alah. Mas'alah yang sudah diperbaiki, dibenarkan. Naam. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Sampai sini bisa difahami, ikhwan? Nah. Insyaallah mudah di sini, ikhwan. Baik. Baik. Ada pertanyaan tidak terkait dengan cara perhitungan ini? Kalau tidak ada, berarti difahami. Itu langkah-langkah dasar di dalam menyelesaikan apa? Masalah. Mungkin sekaligus kita berikan contoh, ya, karena mengingat waktu, ya, berikan contoh. Lalu setelah itu nanti bagaimana? Ini sudah selesai masalah. Tinggal sekarang pembagian apa? Harta. Tinggal nanti pembagian apa? Harta. Baik, pembagian harta ya nanti, ya. Tinggal hartanya apa? Ini nanti ada pembahasan. Nanti masing-masing untuk istri berarti 9/72 kali harta yang ditinggalkan. Ya, akan menghasilkan. Kemudian untuk saudara laki-laki saya masing-masingnya adalah berapa? Ya, 3/72. 5, ya. 5. Di situ saya terus berapa? 3 atau 5 di situ? Hah? Di catatan ini. Baik. 15/3. 15/3, ya. 15/3. Ini masing-masingnya mendapatkan berapa? 5. Baik. Berarti nanti 5 kali per 72 kali berapa? Kali harta. Cuman permasalahannya kalau hartanya tidak bisa dibagi. Itu tadi masalah tersendiri. Ya. Baik. Jadi ini wallah alam hitungan dasar apa namanya? Bagaimana kita menghitung warisan. Naam. Baik. Itu yang saya maksud sebenarnya, biar sama itu 15, 15 per 5. Maksudnya 15 per 5, masing-masing itu dapat apa? 5. Ini sebenarnya maksudnya gitu. Baik. Baik. Masing-masingnya mendapat berapa? 5. 15 itu kan nanti bagi jadi berapa? 3. Ya. Jadi itu strip itu ya, maksud saya adalah masing-masingnya nanti dapat berapa? 5. Yang penting antum paham, ya. Yang penting antum paham. Ya. Kalau masing-masingnya 3 enggak ketemu, ya. Baik, biar sama nanti apa namanya? Istilah yang dipakai. Ya. Nah. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya. Untuk sekedar melatih ikhwan, halaman 90 antum bisa melihat sebuah judul. Sekarang pembahasan kita adalah terkait dengan aslul masalah. Aslul masalah dalam kasus faraid yang melibatkan ashabul furud. Ada 7 bilangan yang tadi kita sebutkan yang merupakan pokok-pokok aslul masalah dalam kasus-kasus faraid yang melibatkan furud muqaddarah. 7 aslul masalah tersebut adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan berapa? 24. Nah, berikut ini tabel contoh kasus waris dan aslul masalahnya. Ya, contoh nomor 1. Kalau ada sebuah kasus di situ muncul farud setengah. Seperti misalnya seorang mati meninggalkan anak perempuan ya, dan saudara laki-laki. Anak perempuan setengah, saudara laki-laki apa? Sisa. Dan demikian. Saudara laki-laki asoba. Maka aslul masalahnya ketika dalam satu kasus hanya ada angka setengah, aslul masalahnya berapa? 2. Demikian pula kalau dalam satu masalah aslul masalahnya atau farudnya adalah setengah dan setengah, maka kita tetapkan 2 sebagai aslul masalah. Contoh, seorang mati meninggalkan suami dan saudara, atau suami dan saudari sekandung. Suami dan saudari apa? Sekandung. Suami mendapatkan berapa? Setengah, karena tidak ada anak. Saudari sekandung mendapatkan setengah. Ya, setengah, karena dia sendiri tidak ada muassib. Berarti dalam kasus itu ada setengah dan setengah. Ada setengah dan setengah, asal masalahnya berapa? 2. Ini semuanya contoh. Ya. Nomor 7. Kita langsung nomor 7. Kalau di dalam kasus itu ada 1/8 dan 1/6 atau 2/3 dan 1/8 atau 1/8, setengah, 1/6, ya. Maka asal masalahnya berapa? 24. Ini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh ya. Kalau mau dibuat contoh-contoh nyatanya ada ya. Naam. Sekarang coba antum kerjakan ya. Soal saja. Buatkan contoh ya, yang nomor 5, sebuah kasus di mana ada setengah dan ada 1/8. Ada setengah dan ada 1/8. Ada setengah dan ada 1/8. Ya. Nanti berikutnya antum di rumah seperti itu. Masing-masing contoh dibayangkan kira-kira kasusnya bagaimana. Ya. Nah, setengah dan 1/8. Nomor 5 itu ya. Kalau ada setengah dan 1/8, asal masalahnya berapa di situ? 8. Ya, 8. Gimana? Kasih tugas ya. Antum siap enggak? Setengah dan 1/8 ya. Baik, Pak. Antum maju saja. Oh, sudah ada ini setengah sama 1/8. Tinggal dihapus seperti ini ya. Ya, sebenarnya kasus. Baik. Ini kasus setengah dan berapa? 1/8. Kalau ada kasus seperti ini, seorang mati meninggalkan setengah dan 1/8, ya. Ada istri dapat 1/8, anak perempuan setengah. Asul masalahnya berapa di situ? 8. 8 asul masalah. Istri mendapatkan 1/8, 1, anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah, 4. Ya. Di sini langkah berikutnya dibandingkan. Majmu' siham 5 lebih kecil daripada apa? Ya. Aslul masalah berapa? 8. Nah. Dan seterusnya demikian ikhwan, ya. Jadi masing-masing apa namanya? Masing-masing farad ketika ada dalam kasus itu akan menentukan, ya, aslul masalah itu berapa. Ya. Apakah 2 atau 3 atau 4 atau 6 atau 8, 12 atau 24. Wabillahi taufiq. Bagaimana mendapatkan aslul masalah? Bagaimana mendapatkan aslul masalah? Ya. Baik. Agar kita sedikit memahami, ya. Cara sederhana menentukan aslul masalah adalah dengan melipatkan bilangan-bilangan yang sedang dicari aslul masalahnya. Kemudian tentukanlah kelipatan persekutuan terkecil, ya, dari bilangan-bilangan yang dilipatkan tersebut sebagai aslul masalah. Ya, contoh misalnya 6 dan 8. Halaman berapa? 91. Ya. Ini hanya untuk memahamkan. Ya. Ada angka 1/6 dalam kasus, ada angka 1/8 dalam kasus. Nah, angka 6 kita lipatkan. 6, 12, 18, ya, 24, 30, dan seterusnya. 8 juga kita lipatkan. 8 tambah 8, 16, tambah 8, 24, tambah 8, 32, dan seterusnya. Akan bersekutu pada angka-angka tertentu. Bersekutu pada 24, bersekutu pada 48, bersekutu pada 70, apa? 2, dan seterusnya. Yang kita ambil adalah yang paling kecil. Ya, yang paling kita ambil adalah yang paling kecil, dalam hal ini berapa? 24. Ya. Setengah dengan setengah, tidak perlu dilipatkan, karena sudah ketemu di 2. Maka 2 itu sebagai apa? Aslul masalah. 4 dengan 8 berapa? 8. Ya. 4 dengan 3? 12. Ya. 2 dengan 6? 6. 3 dengan 6? 6. Ya. Mudah ya? Baik. Ya, ini sebenarnya apa namanya? Caranya seperti itu, melipatkan. Ya. Nah, sekarang kita meningkat lebih jauh sedikit. Ya. Itu 7 angka yang merupakan aslul masalah dasar dalam apa namanya? Dalam perhitungan waris. Nah, namun di dalam mengerjakan apa namanya? Permasalahan, ya. Baik, ada beberapa kondisi keadaan yang masing-masing keadaan itu, ya, apa namanya? Sangat mempengaruhi untuk menetapkan berapa aslul masalah. Baik, sekarang kita lihat halaman 91, Ikhwan. Kalau tadi yang kita bahas adalah aslul masalah ketika dalam masalah itu ada ashabul furud. Ada ashabul furud, ada angka setengah, 1/6. Sekarang permasalahannya ketika dalam masalah itu, ya, dalam kasus itu hanya ada asobah saja. Hanya ada asobah. Tidak ada, ya, ashabul furud. Aslul masalahnya berapa? Oh, asobah itu tidak punya angka. Ya. Asobah tidak punya apa? Angka. Ya. Baik. Maka rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila dalam sebuah kasus waris hanya ada seorang asobah, misalnya ayah, maka aslul masalahnya adalah 1. Jumlah kepalanya 1. Dalam kasus seperti ini, asobah menjadi pewaris tunggal. Seorang mati meninggalkan ayah. Sudah. Ayah mengambil semua harta. Seorang mati meninggalkan ibn, satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki ya, aslul masalahnya satu, ya, berikan kepada anak laki-laki ini semuanya. Taib. Dua, jika dalam kasus ada beberapa asobah, ada beberapa asobah yang sama. Misalnya saudara kandungnya ada 3, saudara kandungnya ada 4, saudara kandungnya ada 5. Ya, ini asobahnya apa? Ya, sama beberapa orang. Maka ya, aslul masalahnya adalah adadur ru'us. Aslul masalahnya adalah sebanyak kepala yang ada. Seorang mati meninggalkan 10 orang anak laki-laki. Berarti aslul masalahnya berapa? 10. Ya. Seorang mati meninggalkan anak 23. Berarti berapa aslul masalahnya? Anak laki-laki 23. Aslul masalahnya berapa? 23. Adadur ru'us. Sebanyak apa? Kepala. Ya. Nanti masing-masingnya dapat 1/23, 1/23, 1/23. Naam. Yang ketiga, jika dalam kasus itu ada asobah bil ghair, ada asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu hanya 4 saja. Anak perempuan atau cucu perempuan atau saudari sekandung atau saudari apa? Saya. 4 itu saja yang bisa menjadi asobah bil ghair. Dan ini sudah kita bahas di depan, alhamdulillah. Ya. Sudah kita bahas di depan. Naam, untuk menetapkan ya, aslul masalah adalah dengan menetapkan anak laki-laki 2 kepala, ya. Anak perempuan berapa kepala? 1 kepala. Ya. Anak laki-laki 2 kepala, anak perempuan 1 kepala. Naam. Antum lihat di sini, ya. Misalnya seorang mati meninggalkan saudari kandung sebanyak 2. Saudara kandung 3. Ya. 3 saudara kandung dan 2 saudari kandung. 3 saudara kandung sebagai mu'assib, saudari kandung asobah bil ghair. Naam. Bagaimana menetapkan aslul masalahnya? Aslul masalahnya 3 saudara kandung dihitung berapa kepala? 6 kepala. 2 saudari kandung dihitung berapa kepala? Ya, masing-masing 1, ya kan? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Ya, berarti yang dibutuhkan adalah 8. Ada 8 kepala di situ, ya, maka 8 kita tetapkan sebagai aslul masalah, ya. Nanti untuk 2 saudara kandung atau 2 saudari kandung itu masing-masingnya dapat 1, ya. 3 saudara kandung masing-masingnya mendapatkan 2. Totalnya adalah berapa? 8. Naam. Seperti itu, wallahu a'lam. Naam. Biar tidak apa namanya? Pusing, ya. Sampai sini dulu, ya. Kita coba menjawab beberapa pertanyaan, ya, untuk istirahat. Tapi pertanyaan juga ngitung lagi kayaknya ini, ya. Ada pertanyaan. Afan Ustaz, saya mau tanya. Ana qaddarullah belum dikarunai anak. Semoga Allah memberikan antum putra putri yang soleh, soleha. Berbanyak doa, berbanyak istighfar, ya, sebagaimana ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri, saya tidak punya anak wahai Hasan. Istighfirullah, banyak kamu minta ampun pada Allah. Ini permasalahannya, kalau seandainya saya meninggal, sudah memikir meninggal ini, masya Allah. Baik. Saya qadarullah belum dikarunai anak. Kalau seandainya saya meninggal dunia, bagaimana cara pembagian warisnya? Karena saya punya saudara dan saudari kandung. Karena saya punya saudara dan saudari kandung. Dari pihak istri juga punya saudara dan saudari kandung. Adapun orang tua saya dan orang tua istri sudah meninggal dunia semuanya. Ya. Artinya, ya, setiap kasus kematian sekali lagi fokuskan pandangan pada mayit. Ya, fokuskan pandangan pada mayit. Kemudian yang ditulis di tabel itu adalah hubungannya dengan apa? Mayit, bukan hubungannya dengan penanya. Ya. Kalau hubungannya dengan penanya, ya kecuali penanyanya memang mayit, ya kan? Ya. Saya misalnya mayit. Nah, berarti kan antum tinjauannya antum sebagai mayit, kan? Ya. Ya. Baik. Nah. Ah. Seperti ini, ikhwan. Kalau yang meninggal antum, ya. Dan antum punya saudara, saudari kandung, ya. Antum juga punya istri. Ya. Istri juga punya saudara, saudari apa? Kandung. Ya. Itu bukan ahli waris, saudara-saudari kandungnya siapa? Istri. Ya. Apa bahasanya? Saudara kandung istri. Saudari kandung istri. Itu bukan termasuk ahli apa? Waris, ya kan? Dari 15 itu enggak ada. Saudari kandung istri. Saudara kandung istri. Ya sama dengan saudara kandung tetangga, ya. Saudari kandung tetangga. Ini orang lain. Mafhum ikhwan? Ya. Jadi yang diperhatikan adalah betul-betul nasab. Sebabnya adalah nasab. Kalau memang antum seperti itu kasusnya, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung Anda laki-laki, saudari kandung Anda, ya, yang perempuan tentunya, dan istri Anda. Istri mendapatkan 1/4 karena Anda belum apa? Ada putra, seandainya meninggal belum punya putra. Ya. Adapun sisanya selebihnya untuk saudara dan saudari Anda. Ya. Dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Hanya berapa jumlah saudara saudari kandung tidak disebutkan di sini, namun seperti itu wallahu alam. Nah. Nah, kalau yang meninggal istri, nah baru. Ya. Istri berarti meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung dia. Ya. Kemudian meninggalkan suami, yaitu Anda. Anda mendapatkan 1/2. Karena istri tidak punya apa? Anak. Sisanya yang 1/2 diberikan kepada saudara-saudarinya siapa? Istri Anda dengan pembagian. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ada pertanyaan kasus. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Ada seorang meninggal dan dia meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya adalah seorang istri dan 3 anak laki-laki. Lalu bagaimana cara, ya, pembagian dari 3 anak tersebut? Nah, ini langsung yang jawab santri. Tulat. Antum kerjakan, Mas. Khud qalam. Masuk ke depan. Iya. Baik, kerjakan. Saya bacakan ya, soalnya antum hapus dulu nih, hapus. Baik. Seorang mati meninggalkan 1 istri. Oh, kok ini soalnya, bukan ini. Baik, antum anu tulis. Ada seorang meninggal dan dia meninggalkan ahli waris seorang istri. Istri tulis, istri seorang ya. Kemudian istri itu saja, istri. Nah. Baik, kemudian 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki. Ya. Harus latih terus. Baik. Nah, sekarang antum bagi bagaimana? Langkah berikutnya apa setelah antum tulis ahli waris itu? Antum kasihkan dalam kotak, antum kasih kotak. Nah, biar kelihatan menarik. Ewah. Dan teratur. Antum tetapkan dulu ahli apa namanya? Farad. Istri berapa di situ? Antum yang jawab, yang lain jangan jawab. Tulis antum. Di sebelah kanan, sebelah kanan. Ya. 1/8, baik. Untuk 3 anak laki-laki. Sisanya, ya, ayo. Asoba. Ayo. Nah, sekarang langkah berikutnya menetapkan apa? Aslul masalah. Ada kasus 1/8. Aslul masalahnya berapa? Aslul masalah. Asal masalahnya berapa? Yang mau ditaruh angka di pojok atas itu. 8. Antum tulis 8. Ayo. Atas 8. Ayo. Ayo, 8. Sekarang antum bagi. Untuk istri 1/8 berapa? 1. Sisanya berapa? 7. Ayo, sampai sini benar, ikhwan. Ya. Situ dulu, jangan pergi dulu. Ya. Baik, itu 7 adalah sisa. Kan demikian ya. Sekarang perlu ditashih tidak ya, ikhwan? Perlu ditashih, ya kan? Enggak bisa dibagi 7 dengan 3? Ya bisa dibagi sih, ketemunya desimal, ya. Angka ada pecahannya. Sekarang 7 bagi 3 kan enggak bisa. Nah, sekarang harus ditashih. Cara mentashihnya adalah mengalikan 8 dengan adadur ru'us, dengan jumlah kepala. Antum kalikan 3 berarti atasnya. Kali 3. Ayo, antum buat kolom baru. Ayo. Ayo, kolom baru. Bagus ya. Ayo. 8 kali 3 berapa? Masya Allah, alhamdulillah. 3 kali 1 kan kali 3 semua, bawahnya kali 3 biar adil. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 7 21. Ya. Strip 7. Ya ini masing-masing dapat berapa? 7. Itu maksud saya. Ya. Kalau strip 7 berarti masing-masing dapat 1. Tapi kalau strip 3 maksudnya suruh bagi 3. Nah, ya. Tapi kalau bisa disamakan apa? Istilah sehingga tidak bingung. Nah, sehingga tidak bingung. Sudah seperti itu. Ya. Baik. Jazakallahu khairan. Ini apa namanya? Cara pembagian dari apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya, apabila seorang meninggal, semoga penanya ada di sini. Nah, ya. Ada seorang meninggal dan dia meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 anak laki-laki. Lalu bagaimana cara mendapat pembagian 3 anak laki-laki tersebut? Ya seperti ini. Harta dibagi menjadi 24 bagian, untuk istri 1/8-nya 3. Untuk anak-anak itu 21 bagian, nanti masing-masingnya diberi berapa? 7 bagian. Ya. Kalau hartanya kebetulan persis 24 juta alhamdulillah ya. Ya, enggak usah susah-susah gitu. Ya kan. Oh, pas ini apa namanya? 24 juta. Ya, sudah. Istri kasih 3 juta, masing-masing anak dikasih berapa? Ya, 7 juta. Masing-masing anak dikasih berapa? 7 juta. Naam. Baik. Kasus berikutnya. Nah, ini sekaligus untuk apa namanya? Berlatih lagi. Nah, siap-siap santri. Ya. Baik. Seseorang meninggal dengan ahli waris 1 istri, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, ini lebih berat. Siap antum ya? Tidak siap. Oh, siapa ini? Man suja ini siapa? Baik. Antum siap? Sebetulnya siap. Siap antum, masa tidak siap? Tolong. Dipandu, tenang aja. Nah, ya. Dihapus dulu biar kelihatan. Nah. Baik. Nanti kalau ada yang belum difahami bisa di. Baik. Seorang meninggal dengan ahli waris 1 istri. Terus istri. Ya. Istri. Kemudian 4 anak laki-laki, 4 anak laki-laki. 2 anak perempuan. Anak perempuan. Wah, ini pertanyaannya bukan itu sebenarnya ini. Iya. Ya. Tapi enggak apa-apa sih kita kerjakan. Ya. Karena pertanyaannya seperti ini, Ikhwan. Berdasarkan kesepakatan sebagian besar anak-anak, sebagian harta warisan dijual, hasil penjualan tersebut untuk pengobatan ibu. Ini pertanyaannya itu ternyata. Tapi labas ini sudah maju loh ya. Ya. Masa tidak kita lanjutkan? Harus dilanjutkan. Iya, baik. Nah, kurang teliti nih baca soalnya. Padahal katanya suruh teliti. Iya. Baik, labas. Antum mau kasih istrinya mayit berapa itu? 1/8. Kenapa 1/8? Kenapa 1/8? Ada anak. Baik, tulis 1/8. Kemudian ada 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Oke, bagaimana ini? Ya, apa itu? Asobah, labas, asobah. Asobah. Terus 2 anak perempuan? Apa? 1/8. Hah? Berapa 2 anak perempuan? Hah? Asobah juga. Antum bilang apa tadi? 2/3. Oh, bukan 2/3. 2/3 kalau tidak ada mu'asib. Sekarang ada mu'asib berarti asobah. Ayo. asobah juga dua-duanya. Ya. Nah, tapi biar enak, ya, karena itu asobahnya bersamaan, itu tulis asobah satu aja itu dibuang garisnya. Wah, tapi yang dibuang asobah dibuang satu. Ya, satu saja itu artinya menandakan dua-duanya apa? Asobah. Asobah bil ghair. Asobah. Wah. Sekarang langkah berikutnya menentukan aslul masalah. Aslul masalah. Baik. Berapa aslul masalah? 8, masya Allah. Istri mendapatkan 1/8. Berapa 1/8? 1. Sisanya berapa? 7. Ayo, 7. Bisa 7 dibagi mereka ber-6? Tidak bisa. Berarti ditasheh. Kali berapa? 2 kepala dihitung. Ayo, langsung sampai ini, masya Allah. 2 kepala. Berarti itu 8. 8 kepala. Terus itu berapa? 2 kepala. Berarti butuh berapa kepala sekarang? 10. Kalikan 10. Ayo. Baik. 10 kali 8 berarti 80. Ayo. 10 kali 1. 10 kali 1 begitu berapa masing-masingnya? Iya. Kalau bagi 10 berapa berarti masing-masingnya? Anak laki-laki dapat 20, anak perempuan dapat berapa? 10. Ya. Sudah cukup. Jadi begini lanjutannya. Baik, barakallahu fik. Betul ini, ikhwan, ya. Jadi kalau sudah sampai sini, ya, dipisah, ikhwan. Baik, karena sekarang sudah jadi berapa? Masing-masing nanti anak dapat berapa? Sisa 7. Ayo. 7 kemudian ini 48. 8 kemudian ini berapa? 2, 10. Betul kali 10, 70. 70 berarti masing-masingnya mendapat berapa tadi? Hah? Laki-laki 20. Ya. Yang perempuan berapa? 10. Betul ya? Maksud ya? Bukan. Bukan, anak perempuan mendapatkan berapa? Berarti masing-masing ini mendapatkan 14 laki-laki, yang ini 7. Betul enggak? Hah? Coba antum berpikir. Hah. Coba, ikhwan. Iya. Masing anak laki-laki 14. Iya. Anak perempuan 7. Ya kan? Karena nanti ini 14 kali 4 anak. Ini kali berapa? 2 anak. Ketemunya 70 bukan? Ya kan? Ini berarti 14 kali 4 berapa? 50? 56. Ayo, 56. Ini 7 kali 2? 14. Berapa? 70. Paham, ikhwan ya? Iya kan? Berarti nanti masing-masing anak adalah berapa? Dan ini 56 nanti. Masing-masingnya mendapatkan berapa? 14, ya. Kemudian ini 14 masing-masingnya berapa? 7. Baik. Jumlah totalnya 10 tambah 56 tambah 14 harus 80. Harus berapa? 80. Pas ya. Nah, nanti antum cek lagi. Ustaz, ya. Kasusnya sama. Tapi yang anak laki-laki itu tidak. Anak antum soalnya sama. Soalnya sama. Iya. Tapi yang laki-laki itu satu. Baik. Beda ibu ya enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting statusnya dengan mayit. Ya. Karena apalagi kalau istri sampai 4 di situ. Ya. Ya. Istri sampai 4. Masing-masing istri punya anak. Iya kan? Yang penting bapaknya sama. Ya. Di situ statusnya dengan bapak adalah apa? Ya. Anak. Ya. Jadi selalu dilihat status apa namanya? Ahli waris dengan mayit. Ya. Yang sering membuat yang ditanya bingung yang bertanya juga bingung ketika membahasakan dengan apa? Ya, tidak mengasumsikan mayit, ya. Tetapi apa? Tetapi dengan penanya. Nah, ya. Baik. Sampai sini paham, ikhwan? Adapun tadi pertanyaannya, baik. Berdasarkan kesepakatan sebagian besar anak-anak, bahasanya sebagian besar ini, ya. Sebagian harta warisan atau sawah dijual. Hasil penjualan tersebut tidak dibagi, tapi digunakan semua untuk pengobatan ibu atau istri si mayit. Bagaimana hukum permasalahan ini? Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya yang membagikan harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibagi atau tidak, ya. Taib itu haknya sebenarnya sudah langsung dia mendapatkan. Kalau ada satu yang menguasai berarti dia telah mengambil harta orang lain. Ya. Cuman di sini permasalahannya adalah ya, ketika anak-anak kalau yang ditanyakan sebagian besar, taib ya harus dilihat di sini, ikhwan. Ya. Kalau semua sepakat, tidak masalah. Ya. Semua anak sepakat, ibu kita sakit, ya. Ibu kita dalam kondisi seperti ini. Ya. Kita masing-masing tidak bisa ngurusi ibu. Taib sebagian harta yang sebenarnya untuk kita, ya. Kita apa namanya? Kita jual untuk biaya pengobatan apa? Ibu. Tafadhol. Hadza bir. Ya. Tapi kalau ada yang tidak setuju ya biarkan dia mengambil apa namanya? Haknya. Ya. Misalnya hasil penjualan sawah adalah misalnya ya 100 juta. Ya. Masing-masing anak karena ini anak laki-laki ya 10 ya. Masing-masing dapat berapa? 10. Ya. Nah, masih ada harta yang lain. Nah, ini yang 10 juta ini gimana untuk biaya ibu? Nah, saya kasih 10 juta semua. Saya juga. Hanya 8 orang anak saja yang memberikan untuk apa? Pembiayaan ibu. Ya sudah, 8 orang itu saja. Ya. Mungkin yang tidak memberikan itu bukan karena apa-apa, ya. Ya. Ya. Mungkin karena kondisi juga. Tapi Allahu a'lam, hendaknya kita berupaya untuk berbuat baik pada siapa? Orang tua di sini. Berbuat baik pada orang tua, orang yang telah apa namanya memelihara kita, telah berkorban dengan sekian banyak pengorbanan. Nah, kalau memang di situ ada kesepakatan dalam arti kerelaan orang yang punya harta, ya, untuk dilepaskan, ya tafadhol dilepaskan. Tafadhol dilepaskan. Yang penting, ya, seorang tahu hak dia, ya, hak kamu segini. Ya. Tapi kemudian tidak, saya tidak akan ambil tafadhol untuk ibu. Ya. Setelah meninggal ayah, semua sepakat. Ya. Ya, wong satu rumah saja peninggalannya, ya, dan juga tidak seberapa mungkin. Kasihan ibu, kita lepaskan saja semuanya untuk ibu. Ya. Baik, semuanya apa namanya sepakat. Ya. Memang seperti itu. Hak saya tahu saya punya, saya berikan untuk ibu. Saya berikan untuk ibu, semua untuk ibu. Ya. Baik, anak-anak saya tidak ada komplain, istri saya tidak ada yang komplain, saya sudah cukup. Ya, kalau memang seperti itu. Ini hak saya yang saya apa namanya lepas, ya. Hak saya yang saya lepas untuk orang tua. Nah, yang seperti itu, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Ini barangkali khotil kiram yang bisa kita bahas pada sesi yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan nanti, ya ba'da salatil asr, ya beberapa masalah yang mungkin masih bisa kita bahas. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.